Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Nawakidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembatal keislaman yang ke-8, yaitu Mudhaharatul Musyrikin wa Mu'awanatuhum 'alal Muslimin. Ini menolong dan membantu orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Sekarang kita akan masuk ke pembatal yang ke-9 dari pembatal-pembatal keislaman. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, yakni Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, At-tasi'u man i'taqada anna ba'dan nas yasa'ahu al-khuruju an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadira al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam wa huwa kafir. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, yang ke-9, barang siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia boleh baginya untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperbolehkannya bagi Khadir untuk keluar dari syariatnya Musa alaihi salam, maka dia telah kafir. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia boleh baginya untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khadir boleh baginya untuk keluar dari syariat Musa, maka dia kafir. Ya, maka dia telah kafir. Qauluhu tasi' aina kidu tasi' min nawaqid al-Islam. Nah, ini pembatal keislaman yang ke-9. Kata beliau, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, kenapa seseorang itu bisa dikafirkan karena menganggap bolehnya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, li anna fi hadza takdziban bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati hiya syari'atun lil alamin. Karena padanya terdapat pendustaan terhadap syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syariat bagi seluruh alam. Jadi setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, maka syariat yang wajib bagi manusia adalah syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh baginya untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka barang siapa yang menganggap boleh keluar dari syariatnya Muhammad, ya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Qala wa qad bu'itha sallallahu alaihi wasallam ilaihim ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus kepada seluruh manusia. Wa kana ya man qablahu yub'atsu fi qaumihi khassah. Adapun nabi-nabi sebelum beliau itu diutus kepada kaumnya saja secara khusus. Ini yang menjadi beda antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelum beliau. Nabi-nabi sebelum beliau diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam diutus kepada seluruh umat manusia. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam bu'itha fi nasi 'ammah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Kama ja'a fi sahihain, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'ithu ila nasi 'ammah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dulu para nabi mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Wa syari'atuhu laisat li fi'atin minan nas. Maka syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk sekelompok manusia. Auli qaumin duna akharin, atau hanya untuk sekelompok kaum saja, tidak dengan yang lainnya. Bal hiya linasi ammah. Bahkan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum untuk seluruh manusia. Qala subhanahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi beliau alaihi salatu wasalam syariatnya berlaku bagi seluruh manusia, bukan hanya kepada kelompok tertentu saja. Berbeda dengan para nabi terdahulu. Para nabi terdahulu syariatnya ya diperuntukkan bagi kaum tertentu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syariatnya ya wajib untuk diikuti oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Wa qala jalla wa ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Demikian juga dalam surat Al-A'raf ayat ke-158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian seluruhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Ya. Maka tidak boleh bagi siapapun yang kemudian mengikuti syariat selain syariatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Apabila seseorang meyakini bolehnya orang untuk mengikuti syariat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya beliau, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Ya. Misalnya ada orang yang tidak sholat, ya. Seperti yang terjadi pada sebagian golongan ekstrim dari kalangan sufiyah, ya, ulatu sufiyah. Di antara syekh-syekh thariqah mereka sudah tidak menjalankan syariat. Ketika ditanya, kenapa kok tidak menjalankan syariat, ya, maka kemudian mereka mengatakan, posisi kami ini posisinya sudah mencapai derajat hakikat. Kalian itu masih level syariat, harus menjalankan syariat. Adapun kami sudah sampai pada derajat hakikat, ya, sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah seperti kalian. Ya, ini bisa didapati dari sebagian gulat, sufiyah, ya, golongan-golongan ekstrim. Ya, tidak semua ahlu tasawuf seperti ini, tapi ada yang gulat, ya, yang ekstrim dari kalangan mereka sampai tidak lagi beribadah sebagaimana kaum muslimin. Ya, karena dia sudah mencapai derajat hakikat. Ya, kalau ditanya apa dalilnya, nah ini dia jawabnya bahwa Khidir dulu ya tidak berhukum dengan syariatnya Musa. Ya, tidak berhukum dengan syariatnya Musa. Dia punya syariat khusus. Ya. Maka ada perbedaan yang signifikan karena memang dulu Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaum tertentu, bukan kepada seluruh manusia, sehingga tidak ada kewajiban bagi Khidir untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Adapun sekarang ya, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia wajib untuk mengikuti syariatnya Muhammad alaihi salatu wasalam. Qala fa idza qala qa'ilun inna minan nasi man yasa'u an yakhruja an ala syari'atihi bihaitsu la takunu syari'atan syari'ata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bihaitsu la takunu syari'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syamilatan lah, ya, fa hadza kufrun. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa sebagian manusia ada yang diperbolehkan untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak mencakup dirinya. Artinya saya tidak tercakup untuk mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza kufrun, maka ini merupakan kekufuran. Ya. Kemudian beliau bantah dengan pendalilan mereka yang mereka berdalilkan dengan kisahnya Nabi Khidir. Nabi Khidir yang keluar dari syariatnya Nabi Musa. Kata beliau, wa istidlalu man yaqulu bidzalika min ahli al-kufri wad-dhalal bi anna Khidira wasi'ahu al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa hadha istidlalun fi ghairi babihi. Adapun pendalilan mereka dari apa yang mereka katakan, ya, yang dikatakan oleh orang-orang tokoh-tokoh kekufuran dan tokoh-tokoh kesesatan, ya, yang menjadi background atau alasan mereka mengapa mereka tidak mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka karena Khidir, ya, diperbolehkan baginya keluar dari syariatnya Musa alaihi salam. Maka pendalilan semacam ini, ya, istidlalun fi ghairi babihi, pendalilan yang tidak ada, tidak pada tempatnya. Ya. Kenapa? Bal qala sallallahu alaihi wasallam, "Law kana Musa hayyan, ya, baina adhhurikum ma halla lahu illa ayyattabi'ani." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, Nabi SAW mengatakan, apabila Musa itu masih hidup di antara kalian, mahalalahu illa ayyatabi'ani, tidak halal baginya kecuali mengikuti aku. Ya, kecuali dia harus mengikuti aku. Ya. Jadi kalau ada nabi siapapun itu, ya, ketika dia masih hidup di masanya Nabi alaihi salat setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syariat yang dia ikuti adalah syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh para ulama nanti di akhir zaman ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, membangkitkan atau mengirimkan Nabi Isa alaihi salam kembali, ya, Nabi Isa alaihi salam kembali di akhir zaman, kemudian dia akan membunuh babi, kemudian menghancurkan salib-salib, ya, Nabi Isa alaihi salam pun berhukum dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika para nabi, ya, para nabi saja ketika mereka hidup di setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib untuk mengikuti syariatnya Nabi, maka bagaimana dengan yang selain para nabi, ya? Ya. Kemudian mereka mengklaim kami sudah sampai derajat ini, derajat itu, sehingga tidak ada kewajiban bagi kami untuk mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan kedustaan yang sangat besar. Bagaimana mungkin kalian memperbolehkan kalian untuk keluar, memperbolehkan diri kalian untuk keluar dari syariatnya Muhammad, padahal para nabi yang jelas lebih mulia daripada kalian, ketika mereka hidup pun mereka harus mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa Musa alaihi salam, ya, kalimullah wa min ulil azmi minar rusul, ya, wa ma'ahu risalatun min rabbil alamin, walau kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan ini kaum muslimin, Musa alaihi salam kalimullah, ya, beliau adalah orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min ulil azmi minar rusul, dan beliau termasuk ulil azmi minar rusul, ya, lima nabi yang dikatakan sebagai ulul azmi, ya, Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Mereka ulul azmi minar rusul, salah satunya adalah Musa alaihi salam. Wa ma hu risalatun min rabbil alamin, dan dia, ya, memegang risalah dari Rabbul alamin, dia memiliki risalah dari Rabbul alamin. Walau kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Musa ini hidup, ya, tidak boleh baginya kecuali untuk mengikuti Nabi Muhammad.